Mitra Bisnis Jawa Pos menulis, dalam rancangan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang baru, pemerintah akan mewajibkan calon kepala daerah memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun bekerja di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, atau menjadi pengurus parpol atau ormas yang berbadan hukum. Dengan kata lain, melarang tokoh-tokoh baru yang tidak berpengalaman untuk maju. Juga ada gagasan gubernur tidak lagi dipilih langsung, tapi oleh DPRD, yang juga berarti menguburkan kesempatan calon independen. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, apa komentar Anda? Ya, tidak terlalu simpel seperti itu, tapi beberapa catatan yang perlu disampaikan adalah itu baru usulan dari pemerintah. Kontroversi yang muncul adalah beberapa pertimbangan yang Anda sendiri sudah sebutkan tadi. Seperti kalau dipilih ke DPRD sih nggak apa-apa, itu sah-sah saja sebenarnya. Problemnya bagaimana kemudian mengantisipasi mereka yang calon perorangan. Dari mana dan bagaimana mekanismenya. Itu satu yang pemerintah belum tuntas untuk mengusulkan itu. Termasuk kemudian soal pengalaman. Soal pengalaman itu adalah pikiran sporadis yang muncul karena di dalam draft itu tidak ada. Dan itu bukan di Undang-Undang Pemda, tapi dalam Undang-Undang Pilkada. Jadi perlu saya luruskan dulu. Nah, dalam konteks itulah kemudian sekarang ini DPR sedang melakukan sebuah konsultasi publik begitu ya, dengan mengundang banyak stakeholders untuk bisa memberikan masukan terhadap mana yang terbaik dalam sisi pelaksanaan nantinya. Begitu. Lalu, bagaimana Bapak menilai semangat dari RUU ini yang menginginkan agar calon kepala daerah bisa lebih profesional dan bukan hasil karbitan dalam pilkada? Enggak sih, sebenarnya memang kepemimpinan tidak bisa diukur dari sekedar pengalaman saja, tapi pengalaman sebagai sebuah atau salah satu ukuran saya kira baik juga untuk dipertimbangkan. Maka mungkin bukan pengalaman pada tingkat provinsi pemerintahan tertentu, tapi mungkin pengalaman dalam sebuah organisasi tertentu. Dan itu artinya ada ukuran-ukuran yang bisa dicapai. Hanya saja, sekali lagi saya katakan, itu baru omongan saja, tidak ada di dalam draft itu. Karena RU ini sudah masuk di DPR, maka di draft itu tidak berbunyi itu. Itulah saya katakan tadi, itu hanya pikiran-pikiran spontan yang kayaknya merespon situasi-situasi yang sekarang muncul di dalam masyarakat. Sebenarnya itu saja. Kalau kontroversinya sih ada-ada saja nanti. Antara pro dan kontra masih akan berlangsung begitu ya. Kalau kemudian soal mencari pemimpinnya, di dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar itu sudah mengatakan memang tidak ada perintah langsung. Boleh dipilih DPRD. Problemnya sekarang, ketika dipilih secara langsung, kurang lebih 174 sekarang kepala daerah masuk penjara. Dan itu juga ternyata terkait dengan biaya kampanye yang mahal dan kemudian mereka banyak yang mencari pengembalian pada saat berkuasa, maka korupsi jalan. Maka pilihannya sebenarnya, kalau dipilih di DPRD, bagaimana mekanismenya, di mana peran rakyat, dan kemudian bagaimana calon perorangan, itu belum terjawab. Kalau kemudian mau tetap dipilih langsung, bagaimana kemudian kita mengatur soal biaya kampanye yang tidak terlalu mahal. Nah pada saat itu pun juga belum dipikirkan. Maka menurut saya, apa yang diusulkan oleh pemerintah itu belum tuntas. Maka kita nanti dalam pembahasannya, pasca kita mendapatkan masukan-masukan ini, mulai membahas pasal-pasal, disitulah kita akan berdebat dengan pemerintah untuk saling menjelaskan mana yang kemudian terbaik untuk itu. Saya sih punya pikiran, kalau mau dikembalikan kepada DPRD, harus dipikirkan ulang bagaimana partisipasi publik masih berlangsung. Tapi kalau kemudian itu akan dipilih secara langsung, sebaiknya dibuat aturan untuk membatasi biaya kampanye dan kemudian membuat pola kampanye dengan debat. Bukan lagi arah-arahan, bukan lagi hanya berkunjung ke pasar-pasar, dada-dada, kemudian orang dipilih atau menggunakan fitnah-fitnah seperti yang ada terjadi di Pilkada DKI itu. Maka itu yang kemudian terobosan atau inovasi dalam konteks kampanye yang baik, yang demokratis, yang murah, dan mendorong partisipasi yang tinggi. Inilah pikiran-pikiran, konsepsi yang coba kita tawarkan agar mendapatkan respon dari publik untuk mencari jalan yang paling bagus dalam konteks pemilihan kepala daerah. Begitu. Demikian Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Ganjar Pranowo. Saya Wendy Lim.